Puji syukur kalau kita pagi hari ini boleh kembali ada di tempat ini. Dan kita semua percaya bahwa itu adalah anugerah dan rencana Tuhan bagi kita untuk boleh belajar bersama dari bagian firman Tuhan. Ya, kita pagi hari ini akan belajar tentang bagaimana otoritas gereja. Bagaimana gereja memiliki kekuasaan. Saya mengajak kita untuk membuka dari Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-20. Tapi kita akan fokus nanti kepada Matius ayatnya ke-18 dan 19. Matius 16 ayatnya ke-13 sampai dengan 20. Kalau sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama. Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-20 tentang pengakuan Petrus. Baik, kalau sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Pengakuan Petrus, 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sehingga jauh pembacaan kita, ya bicara tentang otoritas gereja ada begitu banyak hal yang disampaikan, tapi kita akan membatasi hanya pada bagian di titik ini, bukan kemudian bicara tentang otoritas dalam artian kekuasaan gereja yang luas, lalu kemudian sistem pemerintahan gereja, kita tidak akan masuk di sana, tapi membatasi dalam konteks bagian ayat ini. Tadi seperti kita baca di Matius dijelaskan tentang bagaimana Petrus menjawab pertanyaan Yesus. Kalau kita runut di atas, konteksnya adalah bagaimana Tuhan Yesus ingin menggali pendapat para murid, tapi diawali dengan menyatakan atau bertanya kepada mereka, sebenarnya siapa sih anak manusia itu? Sebenarnya siapakah sih saya ini? Gitu. Bertanya kepada para murid-muridnya. Dan sebenarnya kalau waktu Yesus bertanya seperti ini, bukan kemudian Tuhan Yesus tidak tahu bagaimana pendapat orang tentang dirinya, tapi ini merupakan saya melihatnya sebagai sebuah pertanyaan transisi untuk menyatakan hal itu kepada para muridnya. Sehingga para murid seperti kemudian dituntut oleh Yesus untuk kemudian sebenarnya seberapa jauh atau seberapa sadarkah para murid itu tentang situasi sosial yang ada, seberapa sadarkah para murid itu tentang bagaimana kondisi di sekitar mereka dan bagaimana mereka menyikapi. Dan lebih jauh dari itu adalah merupakan transisi bagaimana sesungguhnya kalau orang-orang di luar sana mengenal siapa Yesus dan mengenal secara umum tentu saja sesuai dengan pengenalan mereka. Lalu bagaimana dengan murid itu sendiri? Apakah murid juga memiliki pengenalan secara khusus tentang siapa Yesus ini, tentang siapa anak manusia itu? Dan kalau kita lihat, sepertinya Tuhan Yesus ingin menggali seberapa besar kepekaan para murid itu secara khusus oleh seperti kita lihat adalah Petrus. Bagaimana kemudian mereka boleh menjawab? Seperti apa sih, siapa sih anak manusia itu? Ada orang yang kemudian menyatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, lalu salah satu di antara para nabi. Kalau orang di luar mampu melihat hal itu, lalu bagaimana dengan murid-murid sendiri? Nah itulah Tuhan Yesus seperti ingin membawa kepada transisi seberapa jauh sih pengenalan murid-murid terhadap dirinya. Dan seperti kita lihat, kalau dari jawaban Petrus, sepertinya Petrus mampu mengidentifikasi dengan baik siapa Yesus. Terbukti dengan jawabannya adalah, siapakah aku ini? Dijawab Petrus dengan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa sekali jawaban Petrus. Itu adalah jawaban yang tepat, jawaban yang benar, jawaban yang diinginkan oleh Yesus. Tapi apa kata Yesus? itu bukan daripadamu, itu sesungguhnya diilhamkan oleh Tuhan. Kita lihat bahwa pengenalan para di luar murid itu adalah pengenalan secara umum tentang sosok Yesus. Lalu kalau kita lihat pengenalan di dalam itu adalah pengenalan yang spesial dari para murid, bukan berdasarkan apa yang pemahaman dirinya, tapi berdasarkan dari pimpinan oleh Roh Allah. Jadi kalau kita lihat, lalu tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan seperti kita lihat, waktu Tuhan Yesus berkata demikian kepada Petrus atau kepada para murid, saya pikir ini adalah pertanyaan yang penting, pertanyaan yang krusial. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat konteks selanjutnya adalah Tuhan Yesus ingin menyatakan tentang bagaimana penderitaan dia yang akan dialami. Hal ini tentu saja berlawanan dengan jawaban seorang Petrus. Petrus bicara tentang engkau adalah Mesias anak Allah. Padahal dalam konsep Petrus, Mesias itu adalah sosok yang menyelamatkan, sosok yang kemudian memerdekakan orang-orang itu. Tidak mungkin Mesias itu adalah sosok yang kemudian adalah sosok yang lemah, yang tertindas, sosok yang menderita. Nah, ini adalah dua sisi yang perlu diperlihatkan. Dan dari sini ditunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Petrus itu bukan dari dirinya, tapi sungguh-sungguh itu adalah dari Allah. Allah yang memberikan petunjuk kepadanya, Allah yang memberikan ilham itu kepadanya. Dan pertanyaan Yesus tentang tetapi apakah katamu, siapakah aku ini, menunjukkan atau menandaskan tentang sesuatu bahwa jangan sampai ketika dia atau Tuhan Yesus meninggalkan pelayanannya atau meninggal nanti disalib dan meninggalkan para murid, murid sendiri tidak mengenal siapa dirinya, murid sendiri tidak tahu bahwa sesungguhnya Mesias Yesus adalah Mesias anak Allah yang mereka nanti-nantikan. Nah, karena itu penting bertanya seperti ini. Dan kalau kita lihat itu ada satu hal yang menarik bahwa waktu kemudian Petrus berbicara bahwa atau memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Yesus, itu pun ansih bukan sesuatu yang dalam tanda petik diharapkan oleh Yesus. Tapi ya di satu sisi Tuhan Yesus menginginkan muridnya memiliki pengenalan yang baik tentang dirinya. Tapi di sisi lain Yesus sendiri pun tahu murid-muridnya tidak akan bisa mengenal dirinya secara baik kalau kemudian tidak ditolong oleh Bapanya. Jadi waktu Petrus bisa menyatakan hal itu pun sesungguhnya adalah karunia dari Tuhan itu sendiri. Jadi Allah bekerja dalam konteks ini sangat luar biasa menarik. Di sisi lain dia menuntut orang untuk mengenal dia dengan baik. Tapi di sisi lain dia dituntut orang juga, dia sendiri sadar bahwa Allah sendiri mengerti bahwa kalau dia tidak menolong orang ini, maka tidak mungkin orang itu memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan. Nah, dari pendapat orang kemudian lari lagi ke pendapat para murid. Nah, ini penting kita lihat, kita tunjukkan bahwa karena hal inilah yang kemudian melandasi untuk mengarah kepada kekuasaan yang diberikan atau dalam tanda petik otoritas yang diberikan Tuhan kepada para murid. Secara khusus dalam konteks ini adalah Petrus yang sedang berbincang dengan para murid. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan di atas batu karang, lalu dilanjutkan, di atas batu karang ini Tuhan akan membangun gerejanya. Penting pernyataan Yesus selanjutnya tentang jawaban Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya waktu Tuhan Yesus bicara tentang berbahagialah, terberkatilah engkau, lalu bicara tentang beruntunglah engkau, karena bicara tentang berbahagia, beruntung, dan bicara tentang terberkati, itu tidak semua orang mendapat sesuatu seperti yang didapatkan oleh Petrus ini. Karena itu betapa luar biasanya apa yang sesungguhnya yang dirasakan Petrus, betapa berbahagia dia, karena dia mendapat anugerah khusus, pengenalan secara spesial itu dari Allah. Lalu respon Tuhan Yesus terkait tentang apa yang dinyatakan Petrus adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, bicara tentang batu karang, bicara tentang juga Petra, kalau kita lihat, bicara tentang sesungguhnya juga arti Petrus itu sendiri. Dan kalau dikatakan bahwa di atas batu karang ini kemudian Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Apakah kemudian batu karang ini akan bisa diartikan secara literal bahwa Tuhan akan mendirikan di atas batu karang yang ya mungkin mereka sedang duduk di sekitar batu karang. Saya pikir tidak berkata demikian. Lalu ada orang menafsirkan bahwa ini berbicara tentang diri Petrus karena sebelumnya Tuhan Yesus bicara tentang Petrus adalah batu karang. Engkau adalah Petra. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ini mungkin kemungkinan besar adalah Petrus yang dipercayakan oleh Yesus, yang diberikan kepercayaan oleh Yesus untuk mendirikan sebuah jemaat bagi dirinya. Tapi bicara tentang hal itu, ada banyak orang juga kemudian yang menafsirkan, oh itu bukan bicara seperti itu. Tapi bicara tentang Yesus itu sendiri, bicara tentang Mesias itu sendiri yang kemudian yang kemudian menjadi landasan bagi gereja. Lalu kenapa harus nyinggung-nyinggung tentang Petrus? Itu adalah bicara tentang bagaimana pengakuan Petrus itu adalah pengakuan yang teguh, yang di atas itulah kemudian Tuhan akan membangun gerejanya. Di atas iman seperti itulah yang Tuhan akan membangun gerejanya. Jadi bukan seperti banyak orang melihat, ini adalah bicara tentang hierarki. Jadi Tuhan yang mempercayakan gerejanya itu kepada Petrus, lalu turun kepada para rasul, lalu turun kepada pejabat gereja, dan turun kepada jemaat. Bukan seperti itu. Lalu yang kalau Matthew Henry menafsirkan, itu adalah bicara tentang Yesus menjelaskan, kalau kita membaca Matthew Henry itu, dia seperti sedang menggambarkan pembicaraan antara Petrus dengan Yesus, bahwa Yesus bicara, engkau adalah Petrus, tetapi aku, dia menunjuk kepada dirinya, aku akan mendirikan batu karang ini, mendirikan gerejaku di atas batu karang. Jadi menunjuk kepada dirinya. Jadi waktu bicara tentang Petrus, itu seperti mengadakan semacam pembedaan bahwa Petrus itu siapa dan kemudian batu karang asli atau batu karang sejati itu siapa. Jadi Yesus Kristus sendirilah yang menjadi batu karang itu dan kemudian Yesus Kristus itu juga yang menjadi kemudian landasan utama gereja. Dan hal ini juga dibuktikan kalau kita lihat dari bagaimana ada begitu banyak ayat yang kita lihat bahwa Yesus adalah batu penjuru, Yesus adalah batu yang dibuang oleh para tukang, jadi mengarah kepada konsep tentang batu itu sendiri. Nah, Tuhan mendirikan gerejanya di atas landasan yang kuat, jadi di atas landasan iman percaya, seperti yang disampaikan Petrus kepada Tuhan Yesus, jadi iman percaya bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Jadi Tuhan mendirikan gereja di atas landasan yang kuat, tapi Tuhan tidak hanya mendirikan gerejanya di atas landasan yang kuat, Tuhan juga mendirikan atau memberikan otoritas kepada gerejanya. Dan ini bisa kita lihat dari kata kunci yang ada. Seperti kita tahu bahwa bicara tentang kunci adalah bicara tentang, kalau kita lihat bukan hanya zaman dulu, misalnya dalam konteks orang yang dipercaya, dalam konteks misalnya kalau kita memberikan kunci kepada pembantu kita, entah rekan kita, kunci rumah kita atau kunci mobil kita, kita tentu percaya orang itu akan memelihara rumah kita dengan baik, kita akan percaya bahwa orang itu akan menjaga dengan baik mobil kita misalnya yang kita pinjamkan. Nah, dengan begitu kita memberikan kuasa kepadanya untuk memakai hal itu. Nah, konsep kunci seperti inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Yesus itu memberikan kuasa kepada Petrus. Bicara tentang kunci kerajaan surga, kunci adalah seperti kita tahu adalah alat untuk mengancing atau menutup pintu atau peti dan lain sebagainya, tapi juga sebuah tanda petik, sebuah sarana penting untuk membuka sesuatu, tapi juga bisa menutup sesuatu. Jadi di sana ada semacam kekuasaan penuh terhadap apa yang ingin dibuka maupun apa yang ingin ditutup. Jadi kalau kemudian Tuhan Yesus kemudian memberikan kunci kerajaan surga kepadanya, ini bukan bicara tentang bahwa Petrus adalah penentu kerajaan surga. Petrus memiliki otoritas penuh dalam artian ya siapa yang dinyatakan Petrus selamat lalu masuk surga. Artinya jalan selamat jadi Petrus, tapi bukan seperti itu. Bicara tentang kunci kerajaan surga kalau saya membaca juga dari sebuah tafsiran itu adalah bicara tentang simbolik sebuah kunci. Dalam artian begini, sebuah kunci adalah sarana untuk, seperti kita lihat tadi, sarana untuk membuka maupun menutup. Jadi waktu Petrus diberikan kunci, Petrus diberikan kekuasaan, Petrus diberikan otoritas oleh Allah untuk menjadi sarana Allah membuka, mengabarkan Injil Tuhan itu sebagai jalan selamat itu, sehingga waktu Petrus melakukan penginjilan kepada orang, melayani orang, itulah dia menggunakan kunci itu. Nah, ini sesuatu yang saya pikir menarik. Jadi Tuhan memberikan, atau Tuhan tidak hanya mendirikan gerejanya, tapi juga Tuhan memberikan otoritas kepadanya. Apa sih otoritas itu? Saya pikir tema otoritas bukan sesuatu yang mudah untuk diwartakan. Karena itu bicara tentang sesuatu yang kalau bisa kita lihat adalah doktrinal dari berbagai macam, apalagi kita membatasi diri hanya bagian ini. Lalu bicara tentang otoritas itu seperti apa? Ya, seperti kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas adalah bicara tentang kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat menjalankan fungsinya. Lalu juga bicara tentang hak untuk bertindak, lalu bicara tentang kekuasaan, wewenang, melakukan tindakan, dan macam-macam. Ada titik-titik penting di sana, bagaimana orang bisa menjalankan fungsinya, bagaimana orang bisa bertindak, bagaimana orang bisa melakukan sesuatu, membuat peraturan, memerintah, dan sebagainya. Lalu dalam konteks kerajaan Allah tadi, bagaimana peran-peran ini muncul dalam kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat kuasa itu dalam dua fungsi yang diberikan Allah. Seperti kita lihat dalam ayat yang kita baca adalah, pertama adalah fungsi bagaimana menghakimi. Saya pikir, kenapa gereja diberikan kuasa untuk menghakimi? Kita tidak memahami dalam konteks kemudian gereja mencari salah-salah jemaat, gereja mencari salah-salah umat, tapi dalam konteks bagaimana gereja diberikan kekuasaan pastoral penting. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi bicara tentang bagaimana gereja dalam konteks ini adalah Tuhan sedang berbicara kepada Petrus adalah, waktu Petrus menetapkan bahwa jemaat ini karena berbuat dosa seperti ini, maka dia bersalah. Nah, di titik itulah kemudian di surga pun menyatakan salah, karena memang pada dasarnya orang ini bersalah. Nah, fungsi penghakiman, fungsi pastoral bukan hanya mencari-mencari persoalan, tapi sesungguhnya waktu gereja, atau dalam konteks ini Petrus, sebagai representatif dari gereja, waktu gereja berbicara kemudian menghakimi seseorang atau menunjukkan bahwa seseorang itu salah, gereja sedang menolong orang itu untuk menyadari kesalahannya. Gereja sedang menolong orang itu membawa dia kepada pertobatan. Dan inilah kuasa yang penting dipahami oleh baik kita sebagai representatif gereja, sebagai pejabat-pejabat gereja maupun sebagai jemaat. Jadi bagaimana gereja memiliki kuasa untuk menghakimi, menetapkan mana yang bersalah dan yang benar. Kalau kita lihat dari Matius 18 ayat 18 maupun Yohanes 20 ayat 23, ini sesuatu yang sesungguhnya paralel, sesuatu yang sesungguhnya mirip-mirip saja. Misalnya saya baca dari Matius 18 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, kalau kita lihat konteksnya, konteks di sana adalah bicara tentang bagaimana menasehati, bagaimana orang membimbing, bagaimana orang menegur seseorang, bagaimana orang bersikap terhadap orang yang bersalah. Waktu gereja, waktu orang menyatakan bahwa orang ini bersalah karena memang terbukti bersalah, ya surga akan menyatakan atau Allah pun akan memakai kita sebagai gereja untuk menyebut bahwa memang orang itu bersalah. Karena kita membuktikan bahwa orang itu memang pada dasarnya bersalah. Lalu juga di Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan ini masih dalam fungsi penghakiman, tapi lebih kepada satu langkah lebih maju lagi. Dalam artian, waktu kemudian orang kita menunjukkan bahwa orang itu sudah bersalah, dan kita sebagai atau gereja sebagai sarana Tuhan untuk menghakimi orang itu, menyatakan orang itu salah, dan orang itu mau bertobat, maka gereja wajib kemudian memintakan ampun orang itu kepada Tuhan. Dan bukan kemudian otoritas, kemudian waktu gereja menyatakan dosanya hilang gitu, waktu gereja mengampuni orang itu lalu gereja otomatis dosanya sudah hilang. Bukan suatu otoritas seperti itu, bukan sebuah otoritas yang menyatakan orang berdosa karena kesalahan yang diperbuat lalu dosanya hilang sama sekali, bukan seperti itu. Tapi lagi-lagi bicara penghakiman. Ya kalau orang itu terbukti bersalah, gereja membawa menyadarkan dia, dan kalau kemudian orang itu menyadari kesalahannya, dan gereja harus membina membentuk dia untuk bukan hanya menyadari tapi meminta ampun kepada Tuhan, sehingga mengampuni orang itu dan dosanya Tuhan pun akan mengampuni orang itu. Jadi dalam apakah benar kemudian gereja menjadi back. Ya. Apakah kemudian benar gereja adalah menjadi ukuran dari kebenaran? Jadi apa yang dinyatakan gereja itu sudah pasti benar. Apa yang dinyatakan oleh pemimpin gereja orang itu bersalah, itu sudah pasti bersalah. Apakah kuasa yang diberikan menjadikan gereja sebagai ukuran satu-satunya? Sebagai kalau ya gereja menyatakan bahwa seseorang itu salah, ya pasti salah sudah. Apakah benar seperti ini? Apakah benar keputusan gereja, penghakiman yang dilakukan gereja, kebijakan gereja itu pasti benar adanya? Lalu kemudian dan gereja dihindarkan Tuhan untuk membuat sebuah keputusan yang salah? Sebenarnya hari ini sejarah gereja pun membuktikan bahwa gereja tidak selalu ada pada rel yang sama, tidak selalu ada pada rel yang benar. Gereja justru memanfaatkan kuasa itu untuk menguntungkan dirinya. Gereja memanfaatkan kuasa untuk mungkin tujuannya dalam tanda petik sesuatu yang benar, tapi caranya yang dilakukan itu kemudian justru membawa gereja menjadi lembaga yang bengis, boleh dibilang. Nah, kita lihat bagaimana gereja memanfaatkan kekuasaan dengan tidak benar itu adalah pada saat indulgensia ya, tentang surat penghapusan dosa. Ada tujuan baik untuk membangun gereja pusat istilahnya, tapi sarana yang dipakai adalah memanfaatkan kuasa dengan tidak benar. Lalu bagaimana kita juga dengar bagaimana gereja membunuh para penyihir. Jadi walaupun tujuannya adalah kekuasaan itu adalah benar, adalah untuk membuat menghindarkan orang dari dosa, menghindarkan orang dengan menyelamatkan jiwanya, lalu membunuh raganya. Dengan tujuan itu kemudian gereja membunuh banyak penyihir, tapi sesungguhnya bukan sedang menyayangkan jiwanya, karena kalau dia menyayangkan jiwanya, maka gereja adalah melayani dia. Lalu bicara tentang bagaimana sejarah gereja membuktikan gereja pun membunuh banyak para ilmuwan, yang seperti kita tahu ada Galileo Galilei ya. Atas nama dogma, ini berbeda dengan gereja, lalu gereja mengeksekusi mereka. Jadi tidak selalu gereja itu berjalan pada rel yang benar, tidak selalu gereja itu berjalan pada sesuatu yang artinya gereja tidak menjadi ukuran satu-satunya, gereja tidak menjadi selalu pasti benar menjadi keputusan gereja. Karena itu perlu memahami bahwa standar yang diberikan oleh Tuhan adalah standar dalam menghakimi adalah penting, ya ini adalah Alkitab itu sendiri. Next. Ya, Alkitab adalah sumber rujukan kebenaran dan ukuran moralitas, dan kemudian gereja atau pejabat gereja disyaratkan atau diwajibkan atau diharuskan untuk memiliki pemahaman Alkitab yang baik dan benar. Karena hal ini akan menghindarkan diri mereka atau orang-orang mereka atau pejabat-pejabat gereja itu dari sebuah penilaian yang subjektif, sebuah penilaian yang keliru. Jadi kalau dia tidak suka dengan orang itu, lalu orang itu ada kasus, orang itu pasti salah. Tidak bisa berkata demikian, karena ada harus ada ukurannya, harus ada sesuatu yang jelas. Ukurannya adalah, seperti kita tahu, adalah kitab suci itu sendiri. Karena faktanya tidak sedikit kita lihat bahwa ada begitu banyak hamba Tuhan atau gereja yang memakai ukurannya adalah ukurannya sendiri, ya, berdasarkan kesukaan gereja, berdasarkan subjektivitas gereja itu sendiri, berdasarkan, ya, kalau saya memegang, apa ya istilahnya, jadi mungkin gerejanya secara lembaga tidak bermasalah, tapi orang-orangnya, pejabat-pejabat gerejanya sebagai representatif dari gereja itu, kemudian itu yang bermasalah, karena itu secara subjektif menilai seseorang itu salah dan benar. Bukan hanya gereja, dan kalau kita lihat jemaat pun senang mencari-cari baik gereja maupun hamba Tuhan yang memiliki standar moralitas yang sama dengan yang dia inginkan. Jadi misalnya kalau orang itu terjebak dalam LGBT, maka orang itu akan mencari sebuah, boleh dibilang, pembenaran terhadap apa yang dialaminya ke dalam gereja yang seperti itu. Jadi bukan hanya gereja saja yang bermasalah, tapi juga jemaatnya. Next. Back. Loh, enggak. Ya, stop situ aja deh. Jadi gereja menjadi alat pembenaran bagi keinginan para jemaatnya. Lalu kalau ada orang yang kemudian bercerai, kawin lagi, dan sebagainya. Lalu orang itu akan mencari hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik, atau mencari gereja-gereja yang kemudian setuju dengan perceraian. Atau setidaknya welcome dengan, ya kalau ada, ya, perceraian, membuka diri untuk sebuah perceraian dalam gereja itu. Seperti kita tahu bahwa perceraian di Alkitab tidak diperkenankan. Lalu kalau orang bercerai, kawin lagi dan itu kemudian mencari pembenarannya justru di dalam gereja, mencari orang-orang yang standar moralitas tentang perceraiannya itu sama dengan dirinya. Jadi ansih bicara tentang penghakiman, bicara tentang kekuasaan yang diberikan gereja, bicara bukan hanya sekedar gereja yang kemudian tidak memiliki apa istilahnya, kadangkala subjek di dalamnya tidak memiliki standar moral yang sama, tapi juga jemaatnya pun pada dasarnya mencari hal itu. Lalu banyak hal, persoalan etis lainnya, bunuh diri, lalu euthanasia dan segala macam, ada banyak lagi yang kemudian orang mencari-cari pembenaran terhadap apa yang dia inginkan. Dan hal ini pun tidak hanya dialami oleh gereja-gereja modern pada saat ini. Bahkan Paulus di masa gereja Efesus bicara kepada Timotius, berkirim surat kepada Timotius pun menyatakan akan hal ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ini bicara tentang bagaimana orang-orang pada waktu itu yang kemudian, ya, nggak senang dengan kebenaran, tidak senang dengan apa ya, gereja itu menunjukkan kuasanya untuk menolong, sebenarnya sesungguhnya menolong umat agar tidak jatuh dalam dosa. Tapi prakteknya jemaat sendiri mencari orang-orang, mengumpulkan orang, mencari hamba Tuhan yang sevisi dalam tanda petik dengan dia, sealiran dengan dia, setidaknya menjadi pembenaran terhadap dirinya. Nah, itu yang dilakukan gereja, jemaat dan gereja baik dulu maupun sekarang. Karena itu penting memahami sebuah aturan dalam menghakimi. Lanjut. Jadi di dalam menghakimi pun tidak sembarang, karena di sana ada saksi yang penting, ada prosedur, dan begitu juga ada sanksi. Kalau bicara tentang menghakimi, legalitasnya menghakimi, maka gereja memiliki kuasa untuk itu. Gereja diberikan oleh Tuhan kuasa untuk itu, untuk menghakimi. Itu jelas. Tapi juga orang di dalamnya, pejabat-pejabat gereja, ini pun harus dipaksa, harus diajak agar jangan sampai kemudian justru menjadi penghambat terhadap kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dalam artian begini, kalau seperti kita diajarkan, kita boleh menghakimi siapa saja, tetapi ada batasan adalah jangan menghakimi kalau ada kemudian balok di mata kita, lalu kita ingin mengambil selumbar di mata orang, seperti kata Lukas 6 ayat 42. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Ini sesuatu yang aneh gitu. Jadi ini salah satu bentuk, ya kalau legalitasnya menghakimi adalah kalau kamu tidak memiliki cacat di dalam dirimu, baru kamu boleh menghakimi orang. Nah, dalam konteks seperti inilah kemudian gereja tidak hanya memiliki kuasa, tapi gereja juga harus, dalam hal ini pejabat gereja juga harus memiliki diwajibkan untuk menjaga dirinya supaya tidak kemudian hal ini menjadi penghalang untuk dia menghakimi. Misalnya, waktu orang bicara ngerokok itu dosa dan semacam, sedangkan dirinya sendiri masih ngerokok, atau bicara tentang hal-hal lain. Nah, ini tidak diperkenankan. Lalu yang kemudian adalah ada saksi yang jelas. Jadi gereja jangan kemudian mudah menerima laporan-laporan untuk mengusulkan. Misalnya, ini dijelaskan dalam Timotius 5 ayat 19, bagaimana tentang ada penatua, lalu bagaimana jemaat, ada begitu banyak, ada orang yang mudah melaporkan tentang penatua itu berusaha ini dan sebagainya macamnya. Jadi jangan mudah kemudian gereja menerima laporan, tapi harus ada aturan yang jelas, yaitu harus ada saksi, ada dua atau tiga orang saksi, baru tuduhan itu kemudian boleh diproses. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Hal ini juga bukan hanya di Timotius, bahkan di Kitab Ulangan pun juga ada bicara tentang tiga orang saksi itu sebagai sebuah legalitas yang penting dalam sebuah tuntutan. Lalu begitu juga disampaikan di Matius 18 ayat 16, atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi ada aturan yang jelas, ada saksinya, lalu legalitasnya jelas, ada kuasa, lalu ada aturan yang jelas, ada saksinya, tapi juga sanksinya pun jelas. Nah, ini yang diberikan Tuhan. Sanksinya apa? Pertama, bisa kemudian jemaat yang salah itu ditegur. Dan ini seperti disampaikan dalam Timotius 5 ayat 20, mereka yang berbuat dosa adalah hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Bukan hanya ditegur, kalau tidak bisa kemudian ditegur juga, lalu didisiplinkan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Di 1 Korintus 5:13. Bukan hanya didisiplinkan, tapi kalau betul-betul orang itu bebal, dan kemudian masih juga berdosa, gereja sudah menyebut orang ini adalah berdosa, lalu dia tidak mau bertobat, bahkan mungkin mempengaruhi jemaat, maka bukan hanya diusir, Paulus pun menyebut bahwa serahkan saja orang itu kepada iblis. Jadi bukan itu sesuatu yang lebih parah lagi saya pikir. Jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pengungut cukai. Jadi memandang dia adalah sebagai orang yang pendosa, memandang dia sebagai orang yang tidak layak mendapat pengampunan Tuhan, memandang dia sebagai orang ya pada dasarnya orang itu tidak mengenal Tuhan, ya sudah, keluar saja, lebih baik seperti itu. Lalu bukan hanya tanggung jawab dalam konteks kuasa, kalau kita lihat dari ayat yang tadi, gereja juga diberikan kekuasaan untuk kemudian memelihara jemaat, gereja diberi kekuasaan juga untuk menjaga. Jadi di sini bicara tentang tanggung jawab moral gereja, bicara tentang bagaimana gereja pun membina, seperti juga sudah kita belajar sebelumnya tentang urgensi pembinaan. Penting adalah gereja itu memastikan bahwa bukan hanya jemaat itu kemudian, kalau kemudian berdosa, lalu gereja menghakimi dia, lalu gereja itu menunjukkan bahwa orang itu berdosa. Tapi bukan hanya reaktif seperti itu, tapi lebih bagus kalau kemudian gereja juga menjaga jemaat, gereja memelihara jemaat secara istilahnya apa ya, mencegah dalam tanda petik supaya orang-orang itu tidak jatuh dalam dosa yang besar. Jadi ada tanggung jawab moral gereja terhadap iman jemaat, ada tanggung jawab moral gereja terhadap bagaimana gereja itu perlu membina jemaat. Nah, ini yang lagi-lagi tidak mudah. Dan seperti kita lihat bahwa itu bisa kita lihat kalau memang jemaat jemaat kemudian tidak mau diajar, jemaat tidak mau ditunjukkan kesalahan, ya tinggalkan saja gitu. Ini terjadi dalam kisah 9 ayat 9 bagaimana Paulus ada di Efesus. Di Efesus dia kemudian mengajar di sana selama beberapa bulan. Lalu dia lihat masih ada jemaat yang kemudian tidak mau dibina, masih ada orang-orang yang tidak mau menerima jalan keselamatan, jalan Allah. Lalu satu hal yang dia lakukan adalah bagaimana kemudian dia meninggalkan orang itu. Lalu bukan hanya meninggalkan, kemudian yang selanjutnya adalah Paulus memisahkan jemaat-jemaat yang sudah percaya itu. Ya, jadi bagaimana Paulus bukan hanya meninggalkan, tapi juga memisahkan orang-orang itu. Saya pikir bicara hal ini, bicara sesuatu yang kemudian penting untuk kita lihat. Kenapa? Karena bicara tentang meninggalkan itu banyak orang kemudian menjadikan itu sebagai dalih dalam pelayanan. Ya kalau sudah jemaat tidak bisa diatur, kalau jemaat tidak mau diajar, kemudian kalau ya pelayanan sebenarnya sulit, lalu menjadikan dalih, oh memang waktunya ditinggalkan lah ya, ditinggalkan. Ada banyak yang kemudian orang memakai dalih seperti itu, padahal Paulus tidak serta-merta kemudian kalau kita lihat dari kisah Rasul 19 ayat 9 itu tidak serta-merta kemudian Paulus meninggalkan orang-orang itu lalu memisahkan jemaat-jemaat yang percaya. Di sana dia lihat ada hal-hal yang kemudian penting kenapa Paulus meninggalkan orang itu, meninggalkan jemaat-jemaat yang tidak percaya. Ini bukan bicara tentang sebuah efektivitas pelayanan saja, tapi sesungguhnya bicara tentang apa ya? Paulus sebelum meninggalkan jemaat itu memastikan bahwa orang-orang itu sebenarnya tidak mau benar-benar tidak mau percaya kepada apa yang diwartakan, apa yang diajarkan. Kita lihat dalam waktu yang dipakai untuk Paulus mengajar jemaat itu. Ada 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi bukan hanya mengajar dari segi waktunya dan intensitas dia mengajar, tapi juga bagaimana dia berusaha dalam tanda petik membujuk orang itu untuk percaya dalam Tuhan. Tapi nyatanya orang-orang itu juga tidak ada yang percaya, tapi sebagian besar ada sebagian lagi tidak percaya dengan yang diberitakan. Dan terbukti adalah orang-orang itu bukan hanya tidak percaya, bukan hanya tegar hatinya, kalau seperti kita lihat di kisah para rasul 19 ayat 8, orang-orang itu kemudian bukan hanya tegar, bukan hanya tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan kebenaran. Jadi ini alasan penting kemudian Paulus meninggalkan. Jadi jangan mudah orang kemudian memakai dalih untuk meninggalkan pelayanan karena orang tidak mau mengenal. Tapi ada hal kalau sudah orang itu bukan hanya tidak mau menerima, kemudian bahkan mengumpat apa yang kita ajarkan, mengumpat apa bukan pokok pada kitanya yang mengajarkan, tapi pokok pengajaran itu, ya sudah tinggalkan saja. Saya pikir ini hal-hal yang penting dalam konteks kuasa otoritas gereja ini. Dan yang terpenting lagi adalah menjaga jemaat, kuasa yang diberikan adalah untuk menjaga dan melihara jemaat adalah memisahkan jemaat ini, menjaga supaya jemaat yang lainnya yang sudah percaya itu adalah orang-orang yang kemudian terbebas dari kontaminasi orang-orang yang tidak percaya tadi. Kita lihat di kisah Rasul 19. Jadi penting adalah upaya untuk menjaga dan memelihara umat agar tidak terkontaminasi dan terjaga kemurniannya, purifikasinya. Lalu kemudian sehingga jemaat tidak mudah disesatkan. Kecuali kalau memang kemudian jemaat itu sudah matang dan kemudian baru boleh boleh dibilang dilepaskan lah, karena jemaat sudah memiliki dasar yang kokoh. Dan terbukti Paulus meninggalkan jemaat itu setelah selama 2 tahun memisahkan orang itu, lalu membawa kepada apa yang dinamakan kelas-kelas Tiranus itu, bukan hanya dalam waktu sebentar, tapi selama 2 tahun. Jadi melakukan pemisahan tujuannya bukan hanya meringankan pekerjaan, lalu membuat pelayanan semakin efektif, tapi lebih serius lagi adalah sesungguhnya adalah bicara tentang bagaimana pelayanan yang lebih serius dalam menjaga jemaat, menjaga kemurnian jemaat, pelayanan yang lebih fokus mengarahkan kepada jemaat yang percaya kepada jalan keselamatan itu. Dan ini juga ditegaskan bagaimana kepada Petrus tentang gembalakanlah domba-dombaku. Hal ini dinyatakan selama 3 kali, menandakan sesuatu yang penting, bahwa kuasa yang diberikan itu bukan hanya sekedar kuasa untuk menyatakan kesalahan, bukan hanya sekedar pastoral, tapi bagaimana penting membina orang-orang itu, membina orang-orang atau membina jemaat yang sudah dipercayakan, yang sudah dikuasakan kepada Petrus. Lalu apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Kita bisa melihat bahwa bicara tentang kuasa gereja, otoritas gereja, itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang diada-adakan atau mengada-adakan, tapi memang itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan. Karena itu sikap kita adalah penting menghargai bahwa Tuhan mempercayakan hal itu kepada gerejanya, dan Tuhan mempercayakan hal itu kepada pejabat-pejabat gereja. Sehingga waktu pejabat-pejabat gereja melayani sebagai representatif gereja, maka sikap kita sebagai umat adalah terbuka terhadap apa yang dilayankan orang itu, baik melalui mimbar, baik melalui pelayanan pastoral dan sebagaimana hal. Tapi juga bagaimana gereja dituntut dalam hal ini adalah pejabat gereja dituntut untuk kemudian menjaga dirinya agar bersih, agar hal itu tidak menjadi batu sandungan dalam dia melayani. Apalagi kuasa itu untuk diberikan untuk yang tadi itu, untuk menghakimi dan untuk kemudian memelihara dan menolong umat. Begitu juga hal ini umat juga melalui hal ini kita juga diajarkan untuk kemudian jangan kemudian kita mudah mencari apa ya, kalau kita berbuat dosa jangan mudah mencari pembenaran kalau kita memiliki sesuatu hal yang hal itu yang mungkin sesuatu kalau di ukuran gereja atau ukuran jemaat pada umumnya itu adalah sesuatu dosa. Lalu jangan kemudian kita membuat dosa itu, memaklumkan dosa itu dengan kemudian keluar dari gereja karena tidak sepandangan dengan kita, lalu mencari pembenaran terhadap orang lain. Jadi kita baik gereja maupun jemaat dituntut untuk sama-sama menjaga dirinya, sama-sama memandang kuasa yang diberikan itu dengan sikap yang hormat, baik gereja, pejabat-pejabat gereja, maupun orang-orang yang ada di dalamnya, maupun jemaat yang dilayani oleh gereja. Dan penting kita semua memahami hal ini, sehingga kita sebagai umat kerajaan Allah, baik pejabat maupun umat, boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam otoritas yang diberikan Allah kepada gereja, sehingga kita bertumbuh bersama-sama di dalamnya.